Wanda si pun bello bello, wanda mu pun patah gati. Di kaki ujar opro opro, di kena coba ya gue. Lada mu pikir perampok, ini harap yang ada dalam ke. Betah dah wapa orang cikgu, kena ngajar tau lupa bude. Anak-anak kena ngajar tau lupa bude. Wanda si pun bello bello, wanda si pun bello bello, wanda mu pun patah gati. Di kaki ujar opro opro, di kena coba ya gue. Lada mu pikir perampok, ini harap yang ada dalam ke. Betah hawa parang cekok, kena ngajar doa lupa bede. Ada-ada kena ngajar doa lupa bede. Wanda si pun bello bello, wanda mu pun patah gati. Di kopi ujar opro opro.